الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di Sahih Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala babun nahri wadzabh, babun nahr wadzabh, bab an-nahr dan menyembelih. Kalau diartikan ya sama-sama artinya menyembelih, an-nahr wadzabh. Tapi adzabh ini biasanya di bagian leher atas. Adzabh bagian leher paling atas. Adapun nahar itu bagian leher bawah. Ini khusus untuk onta. Barakallahu fiikum. Onta tidak disembelih dalam kondisi roboh, tapi dalam kondisi berdiri dia. Kemudian bagian batang lehernya yang disembelih, namanya nahar. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Jurayj an Ata la dhabha wa la nahra illa fil madbah wal manhar. Qultu ayujzi'u ma yudbahu an anharahu? Qala na'am. Dzakara Allahu dhabha al-baqar. In dhabhta shay'an yunharu jaza. Wa nahru ahabbu ilayya. Wa dhabu qatul awdaj. Kutu fa yukhlaful awdaj hatta yaqta'anna an-nikha'. Qala la ikhal. Wa akhbarani Nafi' anna ibn Umar naha 'anil nakha'. Yaqulu yaqta'u ma dunal 'azm thumma yada'u hatta yamut. Wa aqulu wa qawlullahi ta'ala wa id qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qala tattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ila qawlihi ta'ala fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa qala Sa'id ibn Jubair ibn Abbas ad-dakatu il halqi wal lubbah wal labbah. Wa qala ibn Umar wa ibn Abbas wa Anas idza qata' ar-ra's qala ba'sa. Masya Allah, tabarakallah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Jurayj an Ata, berkata Ibnu Jurayj dari Al Imam Ata, la dhabha wa la nahra illa fil madbah wal manhar. Tidak dianggap penyembelihan itu dan nahar itu kecuali di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Tempat atau area yang kita sembelih. Qultu ayu jizi'u ma yudbahu an anhar. Bolehkah untuk aku apa yang bagusnya kita mengartikan nahar ini? Ayu jizi'u ma yudbahu an anhara, yang semestinya disembelih di bagian atasnya ini. Bagian atas leher. Untuk aku sembelih bagian di bawahnya. Qala na'am, boleh. Dzakara Allahu dzabhal baqar. Ayyuzu ma yudzbahu an anharahu. Qala na'am, boleh. Dzakara Allahu dzabhal baqarah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan penyembelihan sapi. Ila dzabhata sya'niun harjaza. Kalau engkau menyembelih sesuatu yang harus disembelih bagian di bawah batang. Eh, misalnya kepala unta ini lehernya. Leher ke badannya ini kan panjang lehernya. Namanya nahar, bagian di bawah sini yang dipotong barakallahu fiik. Biasanya tukang jagalnya memang memiliki apa? Memiliki pisau yang sangat tajam. Cuma satu kali toreh begini, sudah muncrat semua darah. Barakallahu fiik. Cuma satu kali sikat seperti ini langsung muncrat. Banyak sekali mengalir darahnya. Sampai lemas dia roboh. Itu namanya nahar. Tapi untuk unta. Dan kalau semacam sapi, kambing, ayam, ya dirobohkan, kemudian bagian lehernya di atas yang disembelih atau yang dipotong. Wa nahru ahabbu ilayya. Tapi kata beliau, menyembelih bagian bawahnya, memang hewan-hewan yang disembelih bagian leher bawahnya itu lebih bagus, jadi aku senangi. Karena demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Barakallahu fiikum. Wa dhabhu qatul audaj. Penyembelihan itu bagian di sini ya, audaj. Tutu fa yukhlaful audaj hatta yaqta'an nahah. Bolehkah ini ditinggalkan kemudian bagian di bawah yang disembelih? Ala ikhal wa akhbarani Nafi anna Ibnu Umar naha 'anil nahah. Yaqulu yaqta'u maduna al-'adh. Tsumma yada'u hatta yamut. Barakallahu fik. Yaqta'u maduna al-'adh, tsumma yada'u hatta yamut. Dia membiarkan apa yang dekat dengan tulang, kemudian dia membiarkan sampai mati. Dan Allah telah mengatakan kepada Musa, wa itqala Musa liqaumihi, inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Sampai pada ucapan Allah, pada bahuha wa makadu yafalun. Mereka pun menyembelihnya dan hampir-hampir saja mereka tidak mampu menyembelihnya. Karena mereka tidak mendapati sapi dengan ciri-ciri yang sangat ketat. Barakallahu fiikum. Seandainya mereka mau melaksanakan perintah dari sejak awal Rasulullah Musa alaihissalam memerintahkan menyembelih sapi, ya sapi apa saja, mau jantan, mau betina, mau besar, mau kecil, yang al-muhim sapi. Tapi karena mereka ngotot, sapi yang kayak bagaimana, yang bagaimana, bagaimana. Barakallahu fiikum. Akhirnya diterangkan sapi yang begini modelnya, sapi yang tasurun nadirin. Barakallahu fiikum. Tasurun nadirin, yakni menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Baru saja orang pandang, orang sudah senang. Barakallahu fiikum. Karena bagusnya, karena sehatnya, karena gemuknya, orang sudah senang. Barakallahu fiikum. Oh, tidak cukup, harus warnanya. Barakallahu fiikum. Safra, aqiul launha. Tasurun nadirin, warna kuning-kuning keemasan. Oh, tidak cukup juga, mereka akhirnya ditambahkan. Jadi syarat berikutnya, bahwa sapi tersebut tidak pernah dipekerjakan. Tidak pernah untuk membajak sawah, tidak pernah, pokoknya tidak. Oh, sapi yang susah begini, luar biasa. Dalam riwayat Israiliyat, mereka mencari sapi yang sedemikian ketat persyaratannya, mereka tidak dapat-dapat kecuali pada seorang nenek tua yang memelihara anak-anak yatim. Jadi mereka memaksa untuk membelinya. Kata nenek itu, tidak, anak tidak mau jual. Jadi karena ada sapi yang lain, mereka meminta sangat untuk sang nenek menjualnya. Kata sang nenek, kalau kalian mau, kalian memberi harga sebesar sapi ini emas. Bukan barang. Atau seberat sapi ini emas. Baik. Usaha api juga berapa ratus kilo. Waduh. Walhasil mereka pun mengumpulkan itu. Mereka mengumpulkan emas untuk itu. Barulah mereka setelah itu barakallahu fikum menyembelihnya. Karena tidak ada sapi yang seperti itu modelnya kecuali seekor itu. Syahidun yang di sini disembelih. Kata-kata sembelihan dia dalam Al-Quran. Qala Sa'id bin Jubair bin Abbas ad-dakatu fil halqi wal lubbah. Baik. Fil halqi wal lubbah. Di sini bagian sini. Qala Ibnu Umar bin Abbas wa Anas idza qata'a ar-ra'sa fala ba'sa. Kalau dia memotong barakallahu bikum memotong sampai putus kepala enggak apa-apa. Tapi itu enggak perlu sesungguhnya karena cukup memotong tiga barakallahu bikum tiga urat itu yang disebut oleh para ulama al-hulqum wal mari'u wa irqani. Hulqum wal mari, tempat jalannya makanan, tempat saluran pernapasan, dan dua urat nadi. Paham barakallahu bikum. Kalau kita motong ayam atau motong sapi, kambing, ayam ini terpotong. Sini ada urat nadi besar di sini. Gambar kelabik. Kemudian ada kerongkongan untuk bernapas dan untuk makannya kita. Kalau di kita hewan juga demikian. Saluran pernapasan, saluran makan dan dua apa? Dua urat nadinya. Kalau terpotong sudah ini semuanya maka sudah selesai. Dianggap terpotong. Masya Allah. Dicukupkan sebenarnya dengan cara memotong yang seperti itu. Tidak perlu lebih kecuali lil hajah. Ada kebutuhan tertentu untuk itu. Seperti kalau memang dia tidak mau mati. Sudah dipotong semuanya. Barakallahu fikum. Tinggal tulang. Sudah dipotong sampai sekeliling. Sampai ke belakang. Ini ayam jadi dipotong. Tidak mati-mati. Barakallahu fikum. Tidak seperti ayam biasa. Habis dipotong di bagian lehernya. Lepak-lepak-lepak-lepak. Berapa menit mati sudah. Ini tidak. Ada ayam memang jago. Barakallahu fikum. Sudah diputus ini bagian kulit. Muka belakang. Samping. Masih tetap. Kalau dibiarkan sampai satu hari. Kan menyiksa. Maka sekalian dipotong lehernya, diputuskan lehernya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Khallad ibn Yahya. Qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah. Qala akhbaratni Fatimah bintul Mundhir imra'ati An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat naharna ala ahdi Rasul an-Nabi sallallahu alaihi wasallam farasa faakalnahu. Naharna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih dengan cara nahar. Jadi paham insyaallah, kalau dzabah bagian leher atas, kalau nahar bagian leher bawah. Ini yang bisa diberlakukan seperti ini ya biasanya yang ya unta. Naharna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di sini adalah seekor kuda. Barakallahu fiik. Kuda. Kami menyembelih dengan cara seperti itu seekor kuda pakalnahu dan kami pun memakannya, memakan daging kuda. Barakallahu. Kuda pun boleh dimakan walaupun sebagian orang merasa bagaimana? Kalau dia tidak tahu ya dia makan aja. Tapi kalau dia tahu kalau itu kuda, terkadang mereka maju mundur. Baik. Bagaimana sih rasa kuda itu? Penasaran. Baik. Lah di mana semua daging kuda-kuda ini, barakallahu fikum, yang ada di Manado ini? Hah? Kan banyak kuda. Ya kan? Ya larinya ke pasar. Larinya ke pasar, cuman mereka campur dengan daging macam-macam sehingga barakallahu fikum, laku juga. Kalau dibilang kalau ini daging kuda, enggak ada yang mau beli. Cuma di daerah-daerah tertentu yang memang makruf penduduknya pemakan daging kuda. Baik. Kalau enggak, antum pernah dapati daging kuda dijual? Ya kan enggak? Baik. Yang biasa membeli daging kuda ini adalah orang-orang yang bukan apa? Bukan apa namanya, kesehariannya dagangan yang berhubungan dengan daging-daging. Paham barakallahu? Bukan tukang coto, bukan tukang bakso, bukan tukang macam-macam. Kalau mereka memang tidak mau ditipu, tapi kalau juga tertipu ya. Atau mau-mau saja. Ya giling daging, ya kan? Mungkin karena daging kuda yang lebih murah, ya sudah itu diambil, kemudian digiling, campur dengan daging sapi. Jadi bakso. Alhasil barakallahu bik. Orang-orang tahu ini daging sapi, ini daging kuda. Barakallahu, orang terbiasa. Tapi kalau enggak ya, dia enggak bisa membedakan mana daging kuda, mana daging sapi. Tapi intinya tetap halal. Ya cuman tetap harus disampaikan sesungguhnya. Mana daging sapi, mana daging kuda. Supaya tidak ada orang yang merasa tertipu. Tapi orang-orang yang suka beli daging untuk konsumsi dan terbiasa dengan daging, dia tahu ini daging sapi, ini daging kuda. Seratnya lebih besar, lebih kasar. Al-muhim halal. Barakallahu fiik. Dan boleh disembelih bagian atasnya, boleh juga bagian bawahnya. Dari leher kuda itu. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini untuk mendalili bahwa yang namanya kuda boleh dinahar, boleh didabah. Boleh disembelih bagian atas lehernya, boleh juga bagian di bawah. Qala rahimallahu taala hadatsana Ishaq sami'a 'Abdah bin an Hisham an Fatimah an Asma qalat dabahna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sawana nahnu bil maniti fa akalnahu. Kami ini lafaz yang kedua, lafaz sama-sama dari Asma. Dabahna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyembelih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor kuda. Dan kita berada di Madinah pada saat akalnahu dan kami pun memakannya. Qala rahimallahu taala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an Hisham an Fatimah binti Mundir anna Asma bint Abi Bakr qalat naharna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sampai akalnahu. Kami menyembelih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor kuda dan kami pun memakannya. Tabahu Waqi wa Ibnu Uyainah an Hisham bin Nah. Dalam masalah nah. Boleh. Orang menyembelih dengan nahar untuk kebalikannya boleh. Barakallahu fiik. Qala rahimallahu taala babu ma yukrahu minal muslah wal masburah wal mujassamah wal majassamah. Bab ma yukrahu minal muslah. Larangan untuk melakukan muslah. Baik. Yani memotong memotong anggota tubuh hewan dalam kondisi hewan masih hidup. Paham barulah? Tidak boleh. Apakah hidup betul-betul hidup sempurna atau dalam kondisi disembelih? Sebelum mati betul sudah dipotong kakinya, sudah dipotong pelirnya, sudah dipotong ekornya. Sebagaimana sebagian orang melakukan. Masih meronta-ronta dong, so potong DP apa namanya ekor. Dia tidak mau ada yang mendahuluinya, akhirnya dia potong duluan. Karena belum mati ini sapi. Tapi belum mati, masih klepek-klepek, ya sudah potong. Maka jangan, barakallahu fikum, tidak diperbolehkan. Namanya mustilah memotong anggota tubuh hewan sebelum matinya atau dalam kondisi hewan masih hidup. Barakallahu fikum. Wal masburah. Dan yang diikat untuk dijadikan gharb, jadikan latihan. Barakallahu fikum. Ayam diikat di sana kemudian dipanah atau ditembak. Adalah sangat mudah untuk disembelih kalau memang mau disembelih. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Al-masburah wal-mujathamah qawluhu bisat sakinah al-madmumah al-madmumah masburah al-madmumah afwan barakallahu fik yang diikat wal-mujathamah bil-jim wal-musallatha al-maftuha ayat turbat, kalau ini yang ini diikat wa tuja'al gharra lir-rami, ini yang kita katakan tadi al-mujassama idza matat, ini diikat barakallahu bikum. Hewan-hewan jinak diikat kemudian dijadikan latihan atau jadikan apa sasaran, sasaran tembak atau sasaran panah. Kalau mati dengan itu tidak boleh dimakan, kata Al-Hafidz rahimahullahu taala. Idza matat min dzalika lam yahillu aku wal yusum lit-tayr wa nahwiha bimanzil buruk lil-ibil. Barakallahu fiik. Di sini kata Al-Hafiz wa tilka idza sidat ala tilka al-hala fadu bihad jazakuha. Hewan-hewan ini kalau liar atau memang binatang liar kemudian diperlakukan seperti itu, kemudian disembelih, maka masih boleh untuk kita, barakallahu fiik, kita memakannya. Wa in rumiyat fa matat lam yajus li annaha tasiru muqidah. Kalau dilempar, dilempar dengan kayu, lempar dengan batu, kemudian hewan itu mati, maka tidak boleh dimakan. Lempar batu, lempar kayu, nah ayam itu mati, kena kepalanya mati, tidak boleh dimakan. Karena sama dengan dipukul. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم ابن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها قال نسنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائي. دخلت مع أنس على الحكم ابن أيوب. Aku masuk ke tempatnya Al-Hakam ibnu Ayyub. Kemudian Anas melihat ada anak-anak atau anak muda, nasabu dajajatan yarmunaha. Mereka meletakkan seekor ayam, mereka jadikan sasaran panah, lemparan atau apa. Faqala Anas naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusbaral bahain. Rasulullah SAW melarang memperlakukan hewan seperti itu. Kalau mau disembelih, sembelih saja. Jadi ditahan dia, kemudian dia dijadikan sasaran anak panah atau tembakan. Masya Allah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, make sure. Astagfirullah.